meneruskannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilm. Kita sampai pada pertanyaan ke-97. Pertanyaan yang ditujukan kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan disebutkan, cantumkan dalam kitabul ilm. Beliau ditanya, su'ila fadilatu syekh a'lallah darajatahu fil mahdiyin. Aman yakul fi adamil istihad wa khulwi hadal ashri minal mujtahidin. Beliau ditanya tentang orang yang mengatakan atau berpendapat tidak adanya istihad dan kosongnya masa ini dari para mujtahidin, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk beristihad. Fa'ajaba fadilatuh biqaulih, maka beliau menjawab, as-sahih anna babal istihad bakin bidalili sunnah. Yang benar, yang sahih, bahwasanya bab al-istihad itu masih terus ada ya, masih terbuka dengan dalil sunnah. Kama fi hadisi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Amr bin al-As radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran. Jika seorang hakim menetapkan hukum, maka dia beristihad dan benar istihadnya, maka dia memperoleh dua pahala. Wa in akta'a falahu ajrun wahidun, dan jika dia keliru, maka baginya satu pahala. Nah, hadis ini ya, tentunya tidak ada yang memansuh, tidak ada yang menghapuskannya, yang dan tidak pula menyebutkan pembatasan waktunya. Lidzalik, oleh karena itu, qalu man yakul, ucapan orang yang mengatakan bi'adamil istihad, tidak adanya istihad, wa khului hadal ashri minal mustahidin, dan kosongnya masa ini ya, dari para mustahid, qaulun do'if, itu adalah ucapan pendapat yang lemah. Wa yatarattabu alaihi al-i'rad anil kitabi wa sunnah ila ara'ir rijal. Dan akibat dari hal itu adalah sikap berpaling dari kitab dan sunnah kepada pendapat-pendapat seseorang, yakni mencukupkan dengan pendapat atau hasil ijtihad orang lain. Wa hadza khata'un, ini adalah kesalahan. Balil wajib ala man tamakana min afdil hukmi minal kitabi wa sunnah ayya'khudha minha. Bahkan yang wajib bagi seseorang yang mampu untuk mengambil hukum dari kitab dan sunnah untuk mengambil hukum darinya. Lakinna likasrati sunan wa tafarruqiha la yambaghi lil insan ayyahkuma bi syai'in bi mujarradi ayasma'a haditsan fi hadzal hukmi hatta yasbut. Akan tetapi disebabkan karena banyaknya sunnah-sunnah, hadis-hadis, dan ya, berbeda-bedanya, ya, terpisah-pisahnya dalam beberapa salinan kitab, maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menetapkan sesuatu, menetapkan hukum atas sesuatu, menetapkan hukum dengan sesuatu semata-mata hanya karena mendengar satu hadis. Ya. Dalam hukum ini sampai dia benar-benar tasabut. Li'anna hadzal hukma qad yakunu mansukhan aw muqayyadan aw 'aman wa anta tadhunnuhu bi khilafi dzalik. Karena hukum tersebut kadang-kadang itu telah dimansukh, dihapus, yakni dengan adanya dalil yang lainnya yang datang setelahnya. Au muqayyad, atau sifatnya itu muqayyad, terikat dengan masalah tertentu, dalil tertentu. Au aman, atau sifatnya umum, dalam keadaan engkau menyangka berbeda dengan hal itu. Disangka hukumnya masih tetap ada, tidak dimansukh. Atau mutlak, atau khusus. Berbeda dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Wa amma an naqul, adapun kita mengatakan la tangdur fil Qur'ani wa sunnah, jangan kau melihat langsung kepada Al-Qur'an dan sunnah. Li annaka lasta ahlan lil istihad, karena engkau bukan termasuk orang yang ahli, memiliki kemampuan dalam hal istihad. Fa hadza ghairu sahih, maka ini tidak benar. Selama seseorang terpenuhi padanya syarat-syarat yang dengannya dia mampu untuk beristihad, maka boleh baginya untuk beristihad. Pintu istihad masih terbuka. Namun tentunya tetap menggunakan bantuan ucapan pendapat para ulama terdahulu. Thumma innahu ala qaulina, kemudian di atas ucapan kami, pendapat kami, anna babal istihad maftuh, bahwasanya pintu istihad itu masih terbuka. La yajuzu abadan an tahtakira ara'al ulama as-sabiqin. Dibangun di atas pendapat kami bahwasanya pintu istihad itu masih terbuka, maka tetap tidak boleh selamanya untuk engkau menganggap rendah, remeh pendapat para ulama terdahulu. Au an tanzila min qadrihim, atau engkau merendahkan kedudukan mereka. Li'anna ulaik ta'abu wajtahadu walaisu bima'sumin. Karena mereka telah berlelah-lelah, bersungguh-sungguh dalam istihadnya. Namun, sebagai manusia mereka adalah orang-orang yang tidak lepas dari kesalahan, bukan orang yang maksum. Fakaunuka tagdahu fihim, maka keadaanmu yang menyebutkan celaan kepada mereka. Au ta'khudul masail allati yalqaunaha ala annaha nukatun tu'riduha amaman nas liyaskharu bihim, fahada aidan la yajuz. Atau engkau menyebutkan beberapa masalah atau masalah-masalah yang engkau sampaikan sebagai bahan candaan, engkau sampaikan itu di hadapan manusia agar mereka mengolok-olok apa yang disebutkan dari para ulama dari kesalahan-kesalahan yang engkau ketahui, maka ini juga tidak boleh. Wa idza kanat ghibatul insanil adi muharramah, jika menyebutkan aib, mengghibah manusia biasa itu merupakan perkara yang diharamkan. Fa kaifa bi ghibati ahli ilm, lalu bagaimana keadaan seorang yang mengghibai, menyebutkan kejelekan atau kekurangan dari para ulama. Alladzina afnau a'marahum fi istikhrajil masail min adillatiha, yang mereka menghabiskan umur-umur mereka untuk mengeluarkan berbagai macam masalah, menetapkan hukum atasnya dari dalil-dalilnya, Al-Quran maupun Sunnah. Tsumma ya'ti fi akhir zaman man yaqul, kemudian datang pada akhir zaman orang yang mengatakan inna haula la ya'rifun, mereka itu enggak tahu masalah ini. Wa haula yufriduna al-muhal, mereka menyebutkan masalah-masalah yang mustahil itu terjadi. Wa yaqulun kada wa kada, mereka mengatakan demikian dan demikian. Ma'a ana ahlal ilm fima yufridunah minal masailin nadhirah qad la yaksidunal wuku'. Dalam keadaan bahwasanya para ulama, sebagian para ulama Ya. Di antara apa yang mereka sampaikan, sebutkan dari berbagai masalah yang jarang terjadi, ya, atau kemungkinan kecil terjadinya, kadang-kadang mereka tidak memaksudkan itu akan terjadi atau telah terjadi. Walakin yaksiduna tamrina talib ala tatbikil masail ala kawaidiha wa usuliha. Ya, akan tetapi mereka memaksudkan, meniatkan untuk melatih para penuntut ilmu menerapkan masalah-masalah di atas kaidah-kaidah dan usulnya, ya, yang telah mereka pelajari, diajari untuk bagaimana menetapkan hukum dalam sebuah masalah yang mungkin belum terjadi sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disampaikan kepada para talib. Ya. Terkadang demikian. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan ke-98. Su'ila Syekh ghafarallahu lahu. Ditanya Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Ma qaulukum fi ma yaqsulu minal ba'd min qadahin fil hafidhain Nawawi wa Ibnu Hajar wa annahuma min ahli bid'ah. Apa pendapatmu, wahai Syekh, pada apa yang terjadi pada sebagian orang yang menyebutkan celaan atau mencela pada dua orang Hafidz An-Nawawi dan Ibnu Hajar, dan bahwasanya keduanya termasuk dari ahlul bid'ah. Wa halil khata' minal ulama fil aqidah walau kana an istihadin wa ta'wil yulhaqu sahibuha bit tawa'ifil mubtadi'ah. Apakah kesalahan dari para ulama dalam masalah akidah, meskipun itu munculnya dari ijtihad, dari ta'wil yang mereka lakukan terhadap suatu nas, ya, kemudian menyebabkan mereka diikutkan dalam kelompok-kelompok bid'ah, digolongkan dalam kelompok-kelompok bid'ah. Wa hal hunaka farqun bainal khata'i fil umuril ilmiyah wal amaliyah. Apakah di sana ada perbedaan antara kesalahan dalam perkara ilmiah, ya, dalam perkara ilmu, keimanan, demikian pula dalam masalah amaliyah. Fajaba fadilatu biqaulih. Maka beliau menjawab, inna syekhain al-hafidhain an-nawawi wa ibn hajar lahuma qadamun sidkin wa naf'un kabir fil ummah, fil ummatil islamiyah. Bahwasanya dua syekh, Al-Hafidh An-Nawawi dan Ibnu Hajar, keduanya memiliki tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dan manfaat yang besar bagi umat Islam. Wala in waqa'a minhuma khata'un fi ta'wili ba'di nususi sifat, innahu lamakmurun bima lahuma minal fadha'il wal manafi'il jammah. Dan jika mereka terjatuh, ya, atau muncul dari keduanya kesalahan dalam masalah mentakwil sebagian nas-nas sifat, maka itu semoga, ya, ditutupi atau tertutupi dengan apa yang telah mereka miliki dari keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat yang banyak. Wala tadhunnu anna ma waqa'a minhuma illa sadirun an istihadin wa ta'wilin sa'iq walau fi ra'yihima. Wala nadhunnu. Dan jangan kita menyangka bahwa apa yang terjadi dari keduanya melainkan muncul dari ijtihad dan ta'wil yang dibolehkan, ya. Meskipun itu munculnya dari pendapat pribadi keduanya. Wa arjullah ta'ala an yakuna minal khata'il maghfur wa an yakuna ma qadamahu minal khair wa naf minas sa'il mashkur wa ayusaddiqu alayhima qala Allah ta'ala innal hasanat yudhibna sayyiat. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang muncul dari mereka berupa kesalahan itu diampuni, dan apa yang telah mereka berikan dari kebaikan, manfaat dan usaha yang sepatutnya untuk kita berterima kasih kepadanya, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini semoga dibenarkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan, ya, menghilangkan kejelekan, ya. Walladzi nara, dan yang kami lihat, annahuma min ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya keduanya, ya, masih termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Wa yashhadu lidzalik hikmatuhuma li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khirsuhuma ala tankiyatiha mimma yansibu ilaiha min asywaib. Dan yang mempersaksikan dari hal itu adalah, ya, khidmat mereka berdua terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, semangat keduanya untuk membersihkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dari perkara-perkara yang dinisbahkan kepadanya berupa kejelekan, kekurangan, aib, wa ala tahqiqi ma dallat alaihi min ahkam, ya, dan, ya, tahqiq mereka, ya, terhadap hukum-hukum yang apa yang ditunjukkan, ya, terhadap hukum dari hukum-hukum, walakinnahuma khalafa fi ayati sifat, akan tetapi keduanya menyelisihi dalam hal ayat-ayat sifat, wa akhadithiha. Demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ba'di dzalika anjadati ahli sunnah anistihadi akhfa fi, ya, atau sebagian dari hal itu, dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat, ya, ya, yang itu menyelisih ahli sunnah, disebabkan karena ijtihad yang keliru di dalamnya. Fanarjullah ta'ala ayu amilahuma bi'afihi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuamalah, ya, melakukan atau memberikan untuk keduanya, ya, bentuk maaf, yaitu memaafkan kesalahan keduanya. Wa amal khata' fil akidah, adapun kesalahan dalam hal akidah, fa in kana khata'an mukhalifan li tariqis salaf, maka jika kesalahan itu adalah kesalahan yang menyelisih jalan salaf, fa huwa dhalalun bila syak, ya, maka itu merupakan kesesatan tanpa ragu lagi. Walakin la yuhkamu ala sahibiha bidhalal, akan tetapi tidak dihukumi orang yang terjatuh dalam kesalahan tersebut, langsung dihukumi dengan kesesatan. Hatta taquma alaihi al-hujjah, sampai tegak atas orang yang terjatuh dalam kesalahan tadi hujjah, ya, penjelasan. Fa idza qamat alaihi al-hujjah wa asara ala khata'ihi wa dhalalihi, dan jika telah tegak padanya hujjah namun dia terus-menerus di atas kesalahannya, kesesatannya, kana mubtadi'an fima khalafa fihi al-haq, maka dia termasuk seorang mubtadi' ahlul bid'ah pada perkara-perkara yang dia menyelisih al-haq. Wa in kana salafiyan fima siwah, meskipun dalam masalah-masalah yang lainnya dia teranggap sebagai seorang salafi. Fala yusuf bi annahu mubtadi' ala wajhil itlaq, maka tidak disifati, ya, ya, dia sebagai seorang ahli bid'ah secara mutlak, seluruh amalannya itu dikatakan bid'ah ketika dia terjatuh dalam salah satu masalah kepada kebid'ahan. Kemudian, ya, pada masalah-masalah yang lainnya yang dia di atas sunnah juga dihukumi demikian. Wala bi'annahu salafi ala wajhil itlaq, demikian pula ketika seseorang terjatuh dalam kesalahan, ya, telah sampai kepadanya hujjah, kemudian karena banyaknya sunnah yang dia amalkan, dia kerjakan, dia tetap dihukumi sebagai seorang salafi secara mutlak, bal yusofu bi annahu salafi fima wafaqal haq, bahkan dia disifati seorang salafi pada perkara-perkara yang dia sesuai dengan manhajnya salaf, mubtadi'un fima khalafahum, dan dia dihukumi sebagai mubtadi' ahlul bid'ah dalam perkara-perkara yang mereka menyelisihi salaf. Kama qala ahlu sunnah fil fasik, sebagaimana ahlu sunnah, pendapat ahlu sunnah tentang orang fasik, innahu mu'min bima ma'ahu minal iman, dia itu seorang mu'min ya, dengan apa yang ada padanya berupa keimanan. Fasikun bima ma'ahu minal isyan, namun dia juga seorang fasik disebabkan apa yang ada padanya berupa kemaksiatan. Fala yu'tal wasfu al-mutlak, maka tidak diberikan padanya sifat ya, secara mutlak ya. Wala yunfa'anhu mutlakul wasfi, namun tidak pula dinafikan darinya ya, apabila dia memiliki sebagian dari sifat-sifat yang lainnya. Wa hadza huwal adlul ladzi amara Allahu bihi, ya. Dan ini adalah sikap adil yang Allah perintahkan. Ila ayyasilal mubtadi ila haddin yukhrijuhu minal millah, kecuali jika orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah tadi sampai pada batasan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Fa innahu la karamatalahu fi hadhil hal, maka tidak ada kemuliaan pada orang ini ya, pada keadaan ini ya. Tidak ada kemuliaan baginya pada keadaan ini. Dan tentunya ketika kita melihat ya, ketika melihat seseorang terjatuh dalam penyimpangan, dalam kesesatan ya, tentu banyak sebabnya ya, banyak sebabnya. Ada penjelasan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang ya, jenis-jenis orang yang terjatuh dalam kesalahan ya. Dalam penjelasan beliau terhadap Sarah An-Nawawiyah. Namun pada penjelasan tersebut beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih ya, menyebutkan atau memberikan rekomendasi untuk membaca kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Safar Al-Hawali. Mungkin karena belum sampai tentang keadaan Safar Al-Hawali tentang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau belum nampak penyimpangannya pada saat itu. Nah, di situ beliau mencontohkan tentang beberapa ya, asar atau hadis yang menyebutkan seseorang ketika terjatuh dalam kesalahan tidak langsung dihukumi ya, keluar dari Islam, meskipun yang diucapkan adalah kekufuran ya. Seperti seseorang, seperti hadis yang menyebutkan kisah tentang seseorang yang kehilangan kendaraannya, yang membawa perbekalannya di tengah padang pasir, maka dia pun berbaling di bawah pohon ya, putus asa ya, dalam keadaan dia sedang menunggu kematian, pasrah ya. Namun pada saat itu dia tiba-tiba melihat ya, untanya yang membawa perbekalannya ya, berada di atas kepalanya, maka dia pun segera meraihnya dalam keadaan sangat gembira ya. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya. Ini adalah kalimat kekufuran. Akan tetapi dia tidak dihukumi kafir. Apa sebabnya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akhta'a min syiddatil farhi. Ya. Dia salah karena sangat bergembira. Ya. Sampai dia keliru di dalam mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abdik. Ya. Demikian pula, ya, seseorang, beliau menyebutkan contoh seseorang yang diperintahkan, dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan amalan-amalan kekufuran. Ya. Ini dicontohkan, namun tidak di sini beliau tidak menyebutkan hadisnya atau riwayatnya. Seperti yang dicontohkan oleh seorang sahabat Amr bin Yasir. Ya. dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran, ya. Dipaksa untuk melakukan amalan kekufuran, ya. Ucapannya ucapan kekufuran, amalannya amalan kekufuran, namun pelakunya tidak dihukumi kafir. Apa sebabnya? Karena mukroh, ya, karena terpaksa. Demikian pula seseorang yang dia mencontohkan seseorang yang bersikap melampaui batas terhadap dirinya, melakukan berbagai macam kesalahan, dosa, maka sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada keluarganya, jika saya meninggal dunia maka bakarlah kemudian abunya, hamburkan ke laut, ya. Dia mengatakan, "Fawallah la in qaddarallahu alayya la yu'adzibuni la yu'adzibani azaban ma azzabahu ahadan minal alamin." Demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kemampuan atas diriku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku dengan azab yang belum pernah Allah mengazab seorang pun di alam semesta ini, ya. Dalam ucapannya ini terkandung padanya keraguan, ya, keraguan terhadap kudroh maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kekufuran, ya, merupakan kekufuran. Akan tetapi orang ini tidak dihukumi kafir ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan jasadnya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kenapa dia melakukan hal yang demikian? Maka dia mengatakan, makhafatak, karena takut kepadamu. Dalam satu riwayat, min khasyatik, karena rasa khasyah, rasa takut disertai ilmu padamu. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan orang ini, ya. Ya, tentunya terhadap dua syekh, Al-Hafidz An-Nawawi dan Ibnu Hajar rahimahumullah, ya. Tentu ada alasan yang berbeda yang disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya yang telah disebutkan tadi adalah apa yang muncul dari mereka berupa kesalahan itu merupakan hasil ijtihad, namun keliru dalam ijtihadnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan yang banyak, ya. Kemudian mereka punya kemampuan untuk berijtihad, namun keliru dalam hal ijtihadnya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula dalam penjelasan tersebut, ya, beliau menyebutkan tentang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullahu ta'ala, ya, bahwasanya, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar bukan artinya memiliki satu pandangan seperti yang disebutkan dari An-Nawawi rahimahullah, namun beliau adalah seorang yang mutazabzab, ya. Kadang beliau menyebutkan atau mengikuti pendapat as-salaf, kadang, ya, beliau terbawa oleh pendapatnya al-Asy'ariyah, ya. Maka tentu pada keadaan dua orang hafidz yang telah kita sebutkan, An-Nawawi dan Ibnu Hajar rahimahumullah, kita tidak mengatakan, ya, kita tidak mengatakan mereka terjatuh dalam kebid'ahan atau mereka digolongkan dalam kelompok al-Asy'ariyah, ya. Namun kita juga tidak bisa menerima kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya. Kesalahan tetap diperingatkan darinya, namun, ya, tidak menyebabkan mereka dimasukkan dalam kelompok ahlul bid'ah, ya, dan tidak pula menyebabkan tertolaknya seluruh, ya, ilmu, ya, seluruh, ya, ilmu atau tulisan yang mereka, ya, susun, ya, dari karangan-karangan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena sebagian kelompok, ya, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan masalah ini, ya, beliau menyebutkan karena 2 atau 3 tahun sebelum beliau menjelaskan ini muncul orang-orang yang, ya, menyebutkan celaan terhadap kedua syekh tersebut, ya, bahkan mereka bersikap ekstrim, ya. Mereka memerintahkan untuk atau mewajibkan untuk membakar kitab Fathul Bari, syarah Sahih Muslim, ya, waliyadu billah, ya. Yang itu semua kata beliau disebabkan karena al-ghurur, ya, tertipu, wal-ijab bin nafs, wal-ihtiqar al-akhirin, karena tertipu, karena bangga terhadap diri sendiri, demikian pula ada bentuk merendahkan orang lain. Ya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Wa amal farku bainal khata' fil umuril ilmiyah wal amaliyah, adapun perbedaan antara kesalahan dalam hal ilmiyah, dalam hal ilmu, keimanan, demikian pula amaliyah, fala a'lamu aslan litafriq bainal khata'i fil umur al-ilmiyah wal amaliyah. Saya tidak mengetahui, ya, adanya perbedaan dalam masalah kesalahan pada perkara ilmu, iman, demikian pula amaliyah. Lakin lama kana salafu mujmi'ina fima na'lam alal iman fil umuril ilmiyah al-khayuiyah wal khilafu fiha innama huwa fi furu'in min usuliha la fi usuliha kana la fi usuliha. Akan tetapi ketika salaf, para ulama terdahulu, mereka sepakat, ya, dalam perkara-perkara yang kita ketahui, ya, dalam masalah keimanan, dalam masalah ilmu yang sangat dibutuhkan, sangat penting, maka perselisihan dalam masalah tersebut itu hanya terjadi pada masalah cabang-cabangnya, ya, bukan pada masalah usulnya, prinsip pokoknya. Dan kanal mukhalif fiha aqalu adadan, dan orang yang menyelisihi masalah-masalah prinsip tersebut, ya, itu jumlahnya sedikit. Wa adzamu lauman, dan kalau terjadi maka celaannya lebih besar, ya, menyelisih sesuatu yang telah disepakati oleh as-salaf, ya. Wa qad ikhtalafa salaf fi syai'in min furu'i usuliha, dan para ulama usalaf mereka telah berselisih dalam cabang-cabang prinsip pokoknya. Ka ikhtilafihim, seperti perselisihan mereka, hal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu fil yaqdhah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan sadar, yakni ketika beliau Isra, ya, wal Mi'raj, ya, pada malam Isra wal Mi'raj. Ya, perselisih para ulama, apakah pada saat itu beliau melihat dalam keadaan sadar atau tidak. Waktilafuhum fi ismil malakain. Tentunya di sini ada perselisihan lagi. Apakah beliau Nabi alaihissalatu wasallam, ya, betul-betul melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau melihat, ya, cahaya? Ya. Perselisih para ulama. Waktilafuhum fi ismil malakain alladzaini yas'alani almayyit fi qabrih. Demikian pula berselisih para ulama tentang nama dua malaikat yang, ya, mengajukan pertanyaan kepada mayit di dalam kuburnya. Waktilafuhum fil ladzi yudau fil mizan. Dan mereka pula berselisih tentang apa yang diletakkan di atas timbangan mizan pada yaumul kiamah. Ahwal a'mal, apakah yang ditimbang itu amalannya saja, am suhaiful a'mal, ataukah lembaran-lembaran yang berisi catatan amalan, amil-amil, ataukah yang melakukan amalan itu sendiri. Wahtilafuhum mal yakunu azabul qabri alal badan wahdah dunal ruh. Demikian pula mereka berselisih, apakah yang mendapatkan azab kubur itu badan saja tanpa ruh, ya, atau keduanya, atau ruh saja. Waktilafuhum hal yas'alul atfal, hal yas'alul atfal ghairul mukallafin fi kuburihim. Demikian pula mereka berselisih, apakah anak-anak bayi yang meninggal dunia, demikian pula orang-orang yang belum dibebankan padanya taklif, beban syariat, ditanya di dalam kuburnya, wa tilafuhum halil umamis sabiq halil umamus sabiqah yus'aluna fi kuburihim kama tus'alu hadhil ummah. Demikian pula berselisih para ulama, apakah umat-umat terdahulu yang belum sampai kepada mereka ilmu, mereka ditanya di dalam kuburnya seperti ditanya seperti umat ini yang ditanya di dalam kubur. Waqtilafum fi sifatis sirat al-mansub ala jahannam. Demikian pula mereka berselisih tentang sifat as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Waqtilafuhum halin nar tafna au mu'abbadah. Dan mereka juga berselisih apakah neraka itu sifatnya fana, akan suatu saat akan hilang, atau mu'abbadah, atau sifatnya kekal, abadi. Wa asya ukhra wa in kana al-haq ma'al jumhur. Demikian pula mereka para ulama berselisih dalam masalah-masalah yang lainnya, meskipun kebenaran itu itu berada pada pendapat jumhur ulama. Fi hadil masail, dalam masalah-masalah ini, wal khilaf fiha dha'if, wal khilafu fiha dha'if, dan perselisihan dalam masalah ini lemah, yakni orang isi para ulama akidah bil amali, masalah-masalah amaliyah khilafun yakunu qawiyan taratan wa dha'ifan taratan, mereka berselisih, kadang perselisihannya kuat, kadang perselisihannya lemah. Wa bihadza ta'rifu ahamiyata du'a'il ma'sur. Oleh karena itu engkau mengetahui tentang pentingnya doa yang ma'sur, padanya ada asar dari Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu doa Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah, pencipta langit dan bumi, alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nampak, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yahtalifun, engkau yang menetapkan hukum antara para hambamu dari perkara-perkara yang dahulu mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq biidnika innaka tadi man tasya' ila sirati mustaqim. Maka berikanlah hidayah, petunjuk kepadaku terhadap apa yang diperselisihkan padanya berupa kebenaran, dari kebenaran, dengan izinmu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan hidayah bagi siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.